Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiikum yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita setiap malam buku untuk dua pembahasan, yaitu yang pertama kita membahas masailul jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah yang mesti kita jauhi. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah fikih muamalah dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, sekarang kita lanjutkan masailul jahiliyah al-mas'alatu sadisah wa tis'un, yaitu masail nomor 96. Masail nomor 96. Yaitu masail jahiliyahnya adalah iftikharuhum bi amalihim at-thayyibah. Orang jahiliyah itu biasa berbangga dengan amalan-amalan baik mereka. Jadi amalan yang telah mereka buat, mereka bukan cari ridha Allah, namun untuk dibanggakan di hadapan orang lain. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-iftikhar bi walayatil bait, yaitu orang jahiliyah dahulu mereka berbangga karena merekalah yang mengurus Ka'bah. Mereka berbangga karena merekalah yang mengurus Ka'bah. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mencela mereka, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mereka itu sombong dengan amalan mereka dan berbuat keji dengan amalan-amalan tersebut. Nah, yang patut digarisbawahi di sini adalah pada ayat Surat Al-Mu'minun tadi ayat 67, yaitu pada kalimat mustakbirina bihi. Mereka sombong dengan amalan yang telah mereka perbuat. Ya, mereka sombong dengan amalan yang telah mereka perbuat. Yaitu yang dimasukkan di sini kata Syekh Saleh Al-Fauzan, orang jahiliyah mereka itu berbangga karena telah mengurus al-masyair, tempat-tempat ibadah yang ada di Mekah. Yaitu bisa danatiha wa tanzimiha wa rifadatil wafidin ilaiha. Kebiasaan mereka itu adalah mereka itu biasa mengurusnya, memberi pengaturan untuk pengurusan yang ada di Mekah, dan menyambut tamu-tamu yang datang ke Ka'bah. Menyambut tamu-tamu yang ada datang ke Ka'bah, berarti mengurus orang haji itu sudah dari masa jahiliyah. Ya, berarti mengurus orang haji itu sudah sejak dari masa jahiliyah. Berarti sudah pengalaman atau belum orang-orang Mekah? Sudah pengalaman atau belum? Sudah pengalaman dari dulu. Jadi kalau orang Indonesia protes, sudah kita yang ngurus saja. Kamu ngurusnya sejak kapan? Ya, ini ngurusnya dari dulu loh, ini sejak masa jahiliyah. Dahulu itu mereka walaupun musyrik ngurus-ngurus haji. Ya, walaupun musyrik tetap ngurus haji. Jadi kalau ada tragedi-tragedi, ya itu suatu tragedi yang manusiawi, boleh jadi keteledoran manusia, itu wajar. Namun yang mengurusnya yang pengalaman sejak dulu ya orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang pengalaman untuk mengurus-ngurus haji semacam tadi. Nah, pengurusan seperti inilah yang mereka banggakan. Pengurusan seperti inilah yang mereka membanggakan. Makanya Allah katakan mustakbirina bihi. Mereka itu berbangga dengan pengurusan mereka terhadap Ka'bah tadi. Yaitu mereka mengabdi pada Ka'bah yang mulia, menyambut tamu-tamunya. Kemudian mereka itu berbangga dengan amalan tersebut. Bangganya mereka ini tanpa mau beriman. Ya, bangganya mereka ini tidak bukan mau beriman pada Allah. Pokoknya kebanggaan tadi itu sudah cukup tanpa mau mengikuti Allah dan Rasulnya, tanpa mau mengikuti Al-Quran pula. Maka si Shalih Al-Fauzan itu mengatakan, jadi sebagai ganti dari mereka tidak mau mengikuti Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tadi mengurus Ka'bah, mereka tadi mengurus Makkah. Nah, inilah yang nanti mereka banggakan, mereka bangga-banggakan. Ya, walaupun tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, walaupun tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, berarti orang jahiliyah atau orang-orang musyrik di sini punya dua kesalahan. Orang-orang musyrik ini punya dua kesalahan. Yang dimaksud dalam ayat di sini ada dua kesalahan. Yang pertama, mereka beribadah tidak mau mencari ridha Allah. Para musyrik itu beribadah tidak mau mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, mereka ketika sudah beramal, mereka kalau sudah beramal sudah juga merasa cukup dengan amalan itu. Mereka ketika sudah beramal ya sudah merasa cukup dengan amalan itu, tidak mau nambah lagi dengan amalan-amalan yang lainnya. Makanya mereka tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya, sudah cukup dengan pengurusan Ka'bah saja. Sudah, itu mereka menganggap, ah itu sudah jadi amalan soleh, amalan yang baik. Jadi tidak perlu lagi tambah beriman, percaya pada Allah, beriman pada Allah dan Rasul, tidak perlu. Maka orang Muslim harus menjauhi dua sifat ini. Kalau mau beribadah, gak usahlah dibangga-banggakan ibadahnya. Kemudian yang kedua, kalau mau beribadah, jangan pernah merasa cukup dengan amalannya. Nambah terus. Jangan seperti kebiasaan orang musyrik yang disebutkan di sini. Maka dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fisabilillah la yastawuna indallah. Allah katakan, apakah kalian menjadikan, kalian rajin memberikan minum kepada jamaah haji, kalian juga mengurus Masjidil Haram, kalian mau menjadikan itu seperti kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan la yastawun indallah, tetap tidak sama. Kalian cuma ngurus Masjidil Haram, cuma ngurus jamaah haji, itu tidak sama dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetap kalian dituntut untuk beriman pada Allah dan hari akhir. Maka di sini berarti sudah dijelaskan, ini surat At-Taubah ayat 19. Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu memberi minum kepada jamaah haji, juga mereka mengurusi Masjidil Haram. Ini termasuk amalan soleh atau tidak? Ini termasuk amalan soleh. Walakin la yaftakhil insan bihada. Namun tidak perlulah amalan seperti ini dibangga-banggakan. Wa yasun annahu yafi bal alai ayasam bil amali salial ukhra. Lalu dengan amalan ini ya ada yang merasa cukup, tidak mau menambah lagi dengan amalan yang lainnya. Ya, tetap harus dia tambah lagi dengan amalan yang lain. Jangan merasa cukup dengan amalan tadi. Jadi orang-orang musyrik itu menganggap ini sudah paling tinggi amalannya. Beri minum pada jamaah haji, mengurus Masjidil Haram, Itu sudah dianggap jihad, jihad fisabilillah. Ini sudah menggantikan beriman kepada Allah, sudah menggantikan jihad, ya, dan dianggap sebagai amalan-amalan yang mulia. Jadi suatu kesalahan yang mereka anggap seperti itu. Maka Syaikh Shalal Fauzan katakan, fal insan la yaktasir ala amalin wa yazun annahu yakfi. Intinya manusia jangan selalu merasa cukup dengan amalan yang telah dia perbuat. Lebih-lebih lagi dia merasa cukup sampai tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Dan di sini beliau, Syaikh Shalal Fauzan, ini negur sebagian orang yang berada di Mekah, yang berada di Madinah. Mereka sangka bahwasanya itu sudah cukup, tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, negeri yang mulia, tanah suci, itu sudah sudah mencukupi dari beramal soleh. Sampai ya sebagian orang itu yang tinggal di sana, kata Syaikh Shalal Fauzan, ya lebih mengatakan bahwasanya an-na'im fi yakni fil haram khairu min al-qa'im fi ghairihi wa hadza ghurur min asy-syaitan. Sampai ada yang mengatakan orang yang tidur, cuma tidur saja di tanah suci tadi, di Mekah atau Madinah, dia tidur di tanah suci di Mekah atau Madinah, itu lebih baik daripada orang yang rajin mengerjakan sholat di negeri yang lain. Jadi tidurnya sudah dapat pahala katanya. Ini kata Syekh, ini gurur minasyaitan. Ini tipu daya syaitan. Orang mau tinggal di Mekah atau Madinah juga tetap harus beramal. Tidak cukup dia cuma bergantung saja, wah yang penting kan saya sudah di Mekah atau Madinah. Ini bukan sifat orang Arab saja, ini orang Indonesia juga sama. Orang Indonesia jadi TKI, TKW yang berada di Mekah atau di Madinah kayak gitu juga. Dikira kalau sudah di tanah suci, di Mekah atau Madinah, sudah saya sudah suci daripada yang lain. Ya, maka mereka sebagiannya, kita tidak katakan semua, sebagiannya tetap malas ibadah seperti di Indonesia, tetap malas sholat ya seperti di Indonesia, tetap malas jamaah juga seperti di Indonesia, tetap malas bangun subuh juga seperti di Indonesia, dipelihara terus sampai di sana. Padahal ada yang cuma dengan Masjid Nabawi itu cuma lompat pagar saja bisa. Ya. Namun untuk ke masjidnya saja tidak pernah. Subuh saja enggak pernah memanfaatkan sholat di Masjid Nabawi. Karena sudah merasa cukup, saya sudah tinggal di Madinah, tanah suci, dia sudah mencukupi daripada hal yang lainnya. Jadi intinya di sini tadi, berbangga dengan amalan-amalan baik yang dimiliki, ini termasuk perkara jahiliyah. Maka setiap muslim harus menjauhi hal itu. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatus sabi'ah wa tis'un, masail jahiliyah yang ke-97. Iftikharun bi tisabihim ila thayyibin ma mukhalafatuhum lahu. Berbangga ketika menyandarkan diri pada orang-orang yang baik, namun kenyataannya orang baik itu diselisihi. Sekali lagi, berbangga ketika menyandarkan diri pada orang-orang baik, namun orang-orang baik itu kenyataannya mereka selisihi. Jadi cuma ngaku-ngaku saja. Seperti di sini kata Syekh, al-iftikhar bi kaunihim zuriyatul anbiya. Berbangga atau ngaku sebagai keturunan nabi. Namun apa yang terjadi? Mereka yang kebanyakan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan tentang orang-orang seperti ini, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Lanjutannya, walakum ma kasabtum. Itulah umat yang telah lewat sebelumnya. Umat tersebut, bagi mereka apa yang mereka amalkan, bagi kalian apa yang kalian amalkan. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Maka di sini ayat ini yang dimaksudkan adalah tentang Bani Israel. Bani Israel itu ngaku sebagai keturunan nabi. Bani Israel itu ngaku sebagai keturunan Nabi. Israel itu Nabi Yakub. Berarti kalau mereka katakan kami ini Bani Israel, berarti kami ini keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Namun duna ayat tabi'uhum, mereka tidak mau mengikuti para Nabi Bani Israel tadi. Lebih-lebih lagi kalau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar tidak mau mengikutinya. Adapun mereka ngaku bahwasanya mereka keturunan Nabi, mereka cuma mencukupkan diri dengan itu, tidak ada amalan sama sekali, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi, tidak mau mengikuti para Nabi. Mereka cuma mencukupkan diri, kami keturunan Nabi. Maka Allah membantah mereka, telah lewat umat-umat sebelum kalian, mereka juga seperti itu. Namun bagi mereka itu ada amalan mereka, bagi kalian juga amalan kalian. Jadi dengan yang dulu ada Nabi, dengan kalian tidak ada nyambungnya. Nabi bagi mereka itu sendiri amalannya manfaat untuk mereka, kalian juga harus beramal lagi, nanti amalannya bermanfaat untuk kalian. Jadi kata Syaikhul Fauzan, jadi intinya manusia amalannya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia tidak mendapat pengaruh dari amalan orang lain. Maka para nabi alaihi wassalatu wassalam memang makhluk yang paling mulia. Namun untuk keturunannya mereka tidak memberikan pengaruh. Dengan catatan di sini kalau keturunannya tadi tidak mengikuti mereka. Namun kalau keturunan para nabi tadi mengikuti nabi tadi, maka baru mendapatkan manfaat. Maka amal para nabi tadi untuk mereka, amal kalian orang-orang yang jadi keturunan nabi tadi, ya untuk kalian juga. Maka ini berlaku bukan hanya seperti keturunan nabi, setiap yang mengagung-agungkan nenek moyang. Wah, nenek moyangku, pokoknya ini simbah-simbahku dulu, ini orang-orang yang baik, maka pasti juga saya akan selamat. Maka berbangga seperti itu tidak ada manfaatnya kalau tidak punya amalan. Maka di sini contohnya, kallazina yantasibuna ila ahlil bait, seperti orang-orang dicontohkan oleh Syaikhul Fauzan yang menyatakan keturunan dari keluarga nabi. Ya, kalau di kalangan kita dikenal dengan apa? Habib-habib. Ya, habaib-habaib. Ya. Yazununa anna intisabum ila ahlil bait yakfuna duna ayyakumuhum bi a'mali salihah. Mereka sangka bahwasanya kalau sudah ngaku-ngaku sebagai keturunan nabi tadi itu sudah cukup. Enggak beramal enggak masalah. Wong saya keturunan nabi. Ya. Hadza min hadzal qabil. Ya, dari sisi itulah contoh yang bisa kita ambil dari masalah ini. Begitu juga ada yang bertawassul. Ini kesalahan yang kedua lagi. Kalau tadi itu berbangga karena jadi keturunan nabi. Jadi sifat jahiliyah di sini ada beberapa macam nanti bentuknya. Yang nomor 97 ini. Yang pertama tadi berbangga sebagai keturunan nabi namun tidak punya amalan. Maka kalau jadi seorang habib juga sama. Kalau jadi habib, kalau enggak punya amalan juga sama. Tidak ada dia jadi dinilai mulia daripada manusia yang lainnya. Walaupun dia itu keturunan darah biru, keturunan nabi, tidak punya amalan, tidak ada manfaat. Nah, kesalahan yang kedua lagi, ada yang bertawassul dengan, yaitu ketika berdoa bertawassul dengan kedudukan nabi atau amalan nabi atau amalan wali atau orang soleh. Jadi nabi yang punya amalan, nabi yang punya kedudukan, namun orang-orang ini ketika nabi sudah tiada mereka bertawassul, ya Allah kabulkanlah doa kami ini, kami bertawassul dengan kedudukan nabi kami, kami bertawassul dengan amalan nabi kami. Amalan nabi tidak ada kaitannya dengan amalan mereka. Amalan nabi itu untuk nabi sendiri. Amalan kalian, amalan manusia itu untuk manusia sendiri. Jadi kalau ada yang bertawassul seperti ini adalah tawassul yang keliru. Kenapa? Kita dapat sangga dengan ayat yang disebutkan seperti tadi, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya, bagi kalian itu amalan kalian, dan ya, bagi mereka juga amalan mereka. Maka amalan orang lain itu tidak bermanfaat untukmu. Begitu juga Allah katakan, laha makasabta wa lakum makasabtum. Bagi laha makasabat wa lakum makasabtum. Bagi umat itu adalah amalan mereka, dan bagi kalian amalan kalian sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian itu tidak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi intinya masing-masing punya amalannya bermanfaat asalnya untuk dia sendiri. Ya Nabi untuk dia sendiri, ya kita manusia untuk kita sendiri. Kita tidak mengambil dari amalan Nabi. Maka yang tidak dibolehkan di sini adalah bertawassul dengan para wali, baik dengan keadaan mereka ketika mereka sudah meninggal dunia atau dengan kedudukan mereka. Maka yang ada amalannya itu masing-masing untuk mereka masing-masing. Nah, lihat bagaimanakah Nabi SAW juga tidak tanggung jawab kepada keluarganya sendiri. Nabi amalannya untuk dia sendiri, keluarganya untuk mereka sendiri. Nabi katakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian, aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk kalian. Nabi juga memanggil pamannya, ya Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sofia ta ammat Rasulullah sallallahu, juga begitu juga untuk bibi beliau. Wahai Sofia, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni ankum minallahi syai'a. Sungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kalian. Begitu juga kepada putrinya, Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Mintalah harta apapun yang engkau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadamu nanti pada hari kiamat. Maka pada keluarga dekat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beri manfaat. Apalagi kalau kita menyatakan amalan ini bermanfaat bagi orang lain, untuk keluarga dekat saja tidak manfaat. Ya, untuk orang lain apalagi? Maka kalau kita bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak manfaat. Dan Allah katakan, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a." Wal amru yauma izdillah. Pada hari kiamat nanti masing-masing ya itu memiliki dirinya sendiri. Dan nanti urusan mereka akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat setiap orang itu akan lari dari saudaranya, bapak akan berpisah dari ya, ibu akan berpisah dari bapaknya, ya, kemudian istri akan berpisah dari anak-anaknya. Dan setiap orang memang benar-benar pada hari kiamat urusannya sangat-sangat menyibukkan. Sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan, lihat kata Nabi Isa di sini, kata Rasulullah Fauzan, Rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi. Wahai Rabbku, aku tidak meminta Maryam yang telah melahirkanku, ya, yaitu ibuku, ya, yang telah melahirkanku. Ya, kami masing-masing itu nafsi-nafsi. Maryam nanti urus dirinya sendiri, aku juga, Isa juga ngurus diriku sendiri. Tidak mengurus Maryam pula. Dengan ibunya saja dia tidak urus. Ini tafsiran dari ayat tadi. Jadi antara anak dan ibunya ketika itu terpisah tidak, ya, ketika itu tidak menolong satu dan yang lainnya. Nah, itu yang kita bahas untuk Masail Jahiliyah, Masail yang ke-96 dan 97. Kemudian sekarang kita lihat Bulughul Maram.